Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu attaqunlaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih pada fasal yang sebelumnya, itu al hukmu bi ghairi ma anzalallah. Telah disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala, rincian orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang secara garis besarnya sebagaimana disimpulkan oleh beliau, ada yang merupakan kufran akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini, ada juga yang kufrun asghar yang hanya sekedar kufur asghar yang la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini. Dan beliau menyebutkan rincian-rinciannya seperti yang sudah kita lewati. Kemudian kita lanjutkan. Di sini beliau masih menukilkan ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, waqala aydan, dan berkata pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yaitu kata beliau, wala raiba anna man lam ya'takid wujubal hukmi bima anzalallahu ala rasulihi fahuwa kafirun. Dan tidak diragukan lagi kata beliau, bahwasanya siapa saja yang tidak meyakini wajibnya untuk berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, fahuwa kafirun, maka dia adalah orang yang kafir. Ini juga merupakan salah satu rincian yang sudah kita lewati, yaitu di antara orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dihukumi sebagai orang yang kafir, yang mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika dia meyakini bahwasanya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ini hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib, maka yang semacam ini adalah kafir. Demikian pula di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah hal yang sama. Faman istahalla ay yahkuma bainan nasi bima yarahu huwa adlan min ghairi ittiba'i lima anzalallahu fahuwa kufrun atau fahuwa kafar. Maka barang siapa yang menghalalkan, yang membolehkan, menghalalkan untuk menghukumi di antara manusia dengan suatu hukum yang dipandang oleh dirinya adalah suatu keadilan, tanpa mengikuti terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga merupakan kekufuran, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu menghukumi perkara-perkara yang terjadi di tengah manusia dengan anggapan bahwasanya hukumnya ini adalah suatu keadilan, namun dia di dalam memutuskannya tanpa mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menghalalkan semacam ini juga dihukumi sebagai orang yang kafir, orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahuma min ummatin illa wahya ta'muru bil hukmi bil adli. Karena kata beliau, tidak ada satu umat pun kecuali umat tersebut memerintahkan untuk berhukum ataukah untuk memutuskan suatu perkara bil adli, itu dengan keadilan. Setiap umat tentunya, setiap umat, setiap kelompok manusia menuntut, meminta agar perkara yang terjadi di tengah-tengah mereka ini diputuskan dengan hukum yang adil. Ini semuanya mengakui demikian. Namun kata beliau, وَقَدْ يَكُونُ الْعَدْلُ فِي دِينِهَا مَا يَرَاهُ أَكَابِرُهُمْ. Dan terkadang keadilan tersebut, itu keadilan yang dituntut oleh setiap umat dan diperintahkan untuk memutuskan, menghakimi suatu perkara yang terjadi di tengah-tengah manusia, dikatakan oleh beliau, قَدْ يَكُونُ الْعَدْلُ فِي دِينِهَا مَا يَرَاهُ أَكَابِرُهُمْ. Terkadang keadilan dalam urusan agama mereka adalah apa yang dipandang oleh pembesar ataukah oleh tokoh-tokoh mereka. Ini yang dikatakan keadilan menurut mereka. Bukan sumbernya dari Al-Quran dan juga Sunnah, namun rujukannya adalah kepada tokoh-tokoh dari masyarakat tersebut, pembesar-pembesar mereka. Kalau mereka menyatakan itu adalah keadilan, maka dianggap oleh masyarakatnya adalah merupakan keadilan. Bal kathirun minal muntasibina ilal islami yahkumuna bi'adatihim allati lam yunzilha Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata beliau, bahkan kebanyakan dari orang-orang yang mereka menisbahkan dirinya kepada Islam, mengaku sebagai seorang Muslim, mengaku beragama Islam, mereka ini yahkumuna bi'adatihim, mereka menghakimi, memutuskan perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah manusia, bi'adatihim, itu dengan adat-adat mereka. Allati lam yunzilha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adat-adat yang memang tidak diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kasawalif al-badiyah, seperti sawalif al-badiyah, itu ay adat min salafihim, itu adat dari pendahulu-pendahulu mereka, tokoh-tokoh nenek moyang mereka. Ini yang dijadikan sebagai patokan untuk menghakimi perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah manusia. Wa kanul umara'a al-muta'in. Sementara salaf mereka, pendahulu-pendahulu mereka, ini adalah merupakan al-umara al-muta'in, itu penguasa-penguasa, pembesar-pembesar yang ditaati di tengah-tengah masyarakatnya. Wa yarawna anna hadha huwa alladhi yanbahi al-hukmu bihi dunal kitabi wa sunnah. Dan mereka memandang bahwasanya hukum yang semacam ini, itu hukum berdasarkan sawalif al-badiyah, itu adat istiadat dari pendahulu-pendahulu mereka. Mereka memandang yang seperti ini adalah merupakan perkara yang sepantasnya al-hukmu bihi, untuk berhukum dengannya. Untuk suatu perkara dihukumi dengan perkara-perkara yang demikian, dunal kitabi wa sunnati, bukan berhukum dengan Al-Kitab, bukan pula dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kondisi manusia yang semacam ini, yang melakukan hal yang semacam ini atau tindakan yang semacam ini, wahada huwal kufru, dan yang semacam ini adalah merupakan kekufuran, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu menghalalkan untuk menghukumi manusia dengan sesuatu yang dipandang itu adalah keadilan, ternyata keadilan yang dimaksud adalah bukan mengikut kepada Al-Kitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mengikuti adat istiadat dari pembesar-pembesar, tokoh-tokoh mereka yang memutuskan suatu perkara yang dianggapnya itu adalah merupakan keadilan. Kemudian kata beliau, fa inna katsiran minan nasi aslamu walakin la yahkumuna illa bil adatil jariyati allati ya'muru biha al muta'un. Karena kebanyakan dari manusia yang mereka telah berislam, yang telah memeluk agama Islam ini, walakin la yahkumuna illa bil adatil jariyah, mereka tidak berhukum, tidak memutuskan kecuali dengan adat-adat yang berlaku, adat istiadat, hukum-hukum kebiasaan yang sudah jariyah, yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat mereka. Allati ya'muru biha al-muta'un, yang diperintahkan oleh al-muta'un, itu orang-orang yang ditaati oleh mereka, tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka. Faha'ula'i idza 'arafu annahu la yajuzu lahum al-hukmu illa bima anzala Allahu falam yaltazimu dhalika bal istahallu ay yahkumu bi khilafi ma anzala Allah fahum kuffarun. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka mereka ini, kondisi manusia yang semacam ini, yang mereka mengaku berislam namun tidak mau untuk berhukum kecuali dengan adat istiadat yang sudah berlaku di tengah-tengah mereka, yang diputuskan oleh pembesar-pembesar mereka, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika mereka adalah orang-orang yang arafu, sudah mengenal, sudah mengetahui bahwasanya tidak boleh bagi mereka untuk berhukum kecuali dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka lam yaltazimu dzalika, mereka tidak mau berpegang teguh dengan hal demikian, yaitu mereka tidak mau mengamalkan hal yang sudah mereka ketahui bahwasanya yang wajib adalah berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka inginnya berhukum dengan adat istiadat yang diputuskan oleh pembesar-pembesar mereka. Balistahallu ayyahkumu bi khilafi ma anzalallah, bahkan mereka menghalalkan, menganggap bolehnya untuk ayyahkumu, untuk memutuskan bi khilafi ma anzalallah, dengan sesuatu yang berbeda dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fahum kuffarun, maka mereka adalah orang-orang yang kuffar, itu orang-orang yang kafir, karena menghalalkan untuk berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin memperjelas apa yang sudah disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafidhahullahu taala. Kemudian kata beliau, wa qala asy-syekh Muhammad ibnu Ibrahim, dan berkata asy-syekh Muhammad ibnu Ibrahim, itu ibnu Ibrahim al-Syekh, masih anak keturunannya dari asy-syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, kata asy-syekh Muhammad ibnu Ibrahim, wa ammal ladzi qila fihi innahu kufrun duna kufrin إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله والحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. Kata beliau, adapun yang qila fihi, yang dikatakan oleh para ulama terkait dengan hukum, orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rincian yang disebutkan oleh para ulama kata beliau, yang dinyatakan oleh mereka innahu kufrun duna kufrin, bahwasanya di antara rinciannya adalah kufrun duna kufrin, itu kufur namun di bawah kekufuran yang besar, artinya kufrun asghar, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu dihukumi oleh mereka, oleh para ulama, sebagai kufrun asghar, yaitu mereka menyatakan idza hakama ila ghairillahi, jika dia tahkim, jika dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'i'tiqadihi annahu 'asin, dengan keyakinan bahwasanya dirinya ketika melakukan hal tersebut adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya berhukum ataukah bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang benar. Dia meyakini wajib untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata dia tetap berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwasanya dirinya ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang benar adalah hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syaikh rahimahullah tahfidzahullah, kata beliau, fahada alladhi yasduru minhu al-marrah wa nahwuha, maka yang semacam ini adalah yang muncul dari orang tersebut, al-marrah wa nahwuha, yaitu satu kali ataukah semisalnya, satu kali ataukah dua kali, artinya tidak terus menerus. Bahwa rincian para ulama yang mereka menyatakan itulah kufrun duna kufrin, untuk rincian orang yang semacam ini yang dihukumi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan kufrun asghar, itu kalau muncul darinya, terjadi pada dirinya satu kali ataukah semisalnya. Sehingga kata beliau, ammal ladzi ja'ala qawanin bitartibin wa takhdhi'in fa huwa kufrun wa in qalu akhtana wa hukmu syar'i adalu fa hada kufrun nakilun 'anil millah. Kata beliau, kata Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syekh, ammal ladzi ja'ala qawanin, adapun orang yang menjadikan qawanin, itu undang-undang buatan manusia, syariat-syariat yang dibuat oleh manusia, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, bitartibin wa takhdhi'in, dengan tertib harus dijalankan oleh manusia dan juga harus ditaati dan dijalankan oleh mereka, maka kata beliau, fahuwa kufrun, maka ini adalah merupakan kekufuran. Itu orang yang menjadikan hukum tersebut, kemudian hukum tersebut ini harus dipatuhi, harus dijalankan oleh seluruh manusia dalam satu negara atau dalam satu tempat. Ini orang yang mencetuskan hukum semacam ini, hukum buatannya sendiri kemudian diterapkan untuk seluruh manusia, itu hukum am, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam pada pertemuan yang sebelumnya. Maka kata beliau, maka dia adalah orang yang kafir. Wa in qalu akhtana, walaupun mereka menyatakan akhtana, kami keliru. Wa hukmu syar'i adalu, dan hukum syariat ini adalah hukum yang adil. Jadi berbeda. Maksud beliau adalah ini berbeda. Kalau yang pertama, inilah hukum yang juz'i, itu perkara yang juz'i. Itu orang yang meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala yang benar, namun dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah kufrun duna kufrin. Adapun ini berbeda. Dia justru menjadikan hukum buatan manusia ingin diterapkan supaya diamalkan dan dikerjakan oleh manusia. Maka yang semacam ini dihukumi sebagai orang yang kafir, yang dikatakan oleh beliau, fahada kufrun nakilun anil millah. Maka yang semacam ini adalah kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikomentari oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, dari apa yang sudah disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syaikh, yaitu kata beliau, fa farraqa rahimahullah bainal hukmil juz'i alladhi la yatakarraru wa bainal hukmil 'ami alladhi huwal marja' fi jami'il ahkami aw ghalibiha. Kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, maka beliau rahimahullah, itu Asy-Syaikh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syaikh, beliau membedakan antara al-hukm juz'i, itu antara hukm juz'i, hukum yang juz'i, itu seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu adalah merupakan qadhiyah li shakhsin alladhi la yatakarraru, itu suatu qadhiyah yang la yatakarrar, itu yang tidak terulang, cuma satu kali ataukah dua kali, tidak terus menerus. Antara hukum yang semacam ini wa bainal hukmil ami, dengan hukum yang umum, yang itu adalah merupakan referensi, menjadi rujukan bagi seluruh manusia, fi jami'il ahkami, pada seluruh hukum-hukum yang ada di tengah-tengah manusia tersebut, au ghalibiha, ataukah mayoritasnya. Hukum buatannya ini jadikan sebagai referensi, sebagai patokan hidup untuk manusia. Maka tentunya berbeda. Berbeda karena Asy-Syaikh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Usayh rahimahullah, beliau membedakan. Kalau yang pertama ini adalah memang kufrun duna kufrin, dengan catatan dia melakukannya satu kali ataukah dua kali, tidak terus menerus. Adapun yang menjadikan hukum buatan manusia sebagai referensi, rujukan untuk seluruh hukum-hukum yang terkait dengan kehidupan manusia, maka ini bukan kufrun duna kufrin. Maka ini adalah merupakan kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qarrara anna hadal kufra nakilun anil millati mutlaqan. Dan beliau juga qarrara, itu menetapkan, bahwasanya ini adalah merupakan kekufuran, itu yang kedua yang dimaksud oleh beliau, yaitu yang hukmul am, yang itu dijadikan sebagai al-marja, tempat referensi untuk seluruh hukum-hukum yang ada di tengah manusia. Maka beliau menetapkan bahwasanya kekufuran yang semacam ini adalah kekufuran yang nakilun anil millati mutlaqan, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini secara mutlak, tidak ada rinciannya. Wa dzalika li anna man naha asy-syari'ata al-islamiyyata wa ja'ala al-qanuna al-wad'i badilan minha fa hadza dalilun 'ala annahu yara anna al-qanuna ahsanu wa aslahu min asy-syari'ah. Kata beliau, yang demikian karena, kata beliau alasannya, orang yang menyampingkan hukum syariat Islam, atau syariat Islam, dia meninggalkan, menyepelekan syariat Islam, kemudian dia menjadikan al-qanun al-wad'iyah, itu undang-undang buatan manusia sebagai ganti dari syariat Islam tersebut, maka hal ini menunjukkan dalil, bukti, bahwasanya dirinya memiliki pendapat, memiliki anggapan, bahwasanya hukum buatan manusia itu adalah lebih baik dan lebih pas daripada hukum syariat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang meyakini, memandang bahwasanya hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum syariat, ini adalah merupakan kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini. Dan itu termasuk salah satu dari pembatal Islam. Wa hadza la syakka annahu kufrun akbaru yukhriju minal millati wa yunaqidu at-tauhidah. Dan ini tidak diragukan lagi bahwasanya adalah merupakan kekufuran yang besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini, wa yunaqidu at-tauhidah, dan bisa meruntuhkan tauhid seorang hamba. Itu orang yang melakukannya, tauhidnya menjadi runtuh, batal, hilang secara menyeluruh. Nah, ini terkait dengan fasal yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Rinciannya seperti yang sudah disebutkan oleh beliau terkait orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sekitar ada 4 rincian. Yang secara garis besarnya ada yang dihukumi sebagai kufrun mukhrijun anil millah, ada yang kufrun la yukhriju anil millah. Kemudian kita masuk kepada fasal yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau hafidhullah ta'ala, yaitu kata beliau, iddi'a'u haqqit tasri'i wat tahlili wat tahrim. Iddi'a, itu mengaku, mengklaim, haqqit tasri', itu memiliki hak untuk membuat syariat, dan juga memiliki hak untuk menghalalkan dan juga mengharamkan sesuatu. Di sini akan dibahas oleh beliau terkait dengan apa yang disebutkan oleh beliau judulnya. Itu mengklaim, mengaku bahwasanya hak tasri, hak untuk membuat syariat dan juga menghalalkan ataukah mengharamkan sesuatu. Dikatakan oleh beliau hafizahullah ta'ala, tasri'ul ahkami allati yasiru 'alayha al-'ibadu fi 'ibadatihim wa mu'amalatihim wa sa'iri syu'unihim wallati tafsilu an-niza'a bainahum wa tunhi al-khusumati haqqun lillahi rabbun nasi atau rabbin nasi wa khaliqil khalqi. Kata beliau, tasri'ul ahkam, yaitu mensyariatkan hukum-hukum yang dijalani oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, itu pembuatan hukum-hukum syariat yang dijalani oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, fi ibadatihim, dalam masalah ibadah-ibadah mereka, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sekian syariat-syariat terkait dengan permasalahan ibadah. Bagaimana tata caranya, kadarnya, ini Allah subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan. Wa mu'amalatihim, dan juga yang terkait dengan mu'amalah-mu'amalah mereka, hubungan-hubungan interaksi mereka, wa sa'iri su'unihim, dan juga seluruh urusan-urusan mereka, wallati tafsilun niza'a bainahum, dan juga hukum-hukum yang bisa memutuskan perkara-perkara yang dipersengketakan oleh mereka, wa tunhil khusumati, dan bisa menyelesaikan al-khusumat, yaitu perdebatan-perdebatan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Maka pembuatan syariat yang semacam ini, yang disifati oleh beliau, yaitu hukum syariat yang dijalani oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ibadah, mu'amalah, dan seluruh urusan-urusan mereka, dan hukum-hukum syariat yang bisa menyelesaikan persengketaan dan perdebatan di antara mereka, pembuatan syariat yang semacam ini dikatakan oleh beliau adalah merupakan haqqun lillahi ta'ala rabbin nasi wa khaliqil khalqi, merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala semata, yaitu sebagai rabbin nas, yaitu rabb yang mentarbiyah, yang menciptakan, memiliki, dan juga mengatur mereka, wa khaliqil khalqi, dan juga yang menciptakan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pembuatan syariat-syariat yang semacam ini dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dan juga seluruh urusan-urusan yang terkait dengan urusannya manusia, ini adalah merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbun Nas, sebagai Rabb, yaitu yang menciptakan mereka, yang mengatur mereka, dan juga yang memiliki mereka. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbun Nas, maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tarbiyah kepada mereka. Memberikan tarbiyah kepada mereka, baik dalam urusan dunia mereka, ataukah urusan din mereka, agama mereka. Urusan dunia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada seluruh makhluknya. Berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bentuk tarbiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya itu. Tarbiyah yang amah, tarbiyah yang umum, yang mencakup seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mukminnya, kafirnya, seluruhnya merasakan tarbiyah yang semacam ini. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tarbiyah yang khasah, itu tarbiyah berupa diniyah, tarbiyah ukhrawiyah, itu dalam bentuk Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para rasul. Demikian pula menurunkan kitab-kitab untuk membimbing manusia, mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, bermuamalah dengan benar, dan juga menyelesaikan urusan-urusan yang dipersengketakan dan juga diperdebatkan oleh mereka sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui rasul tersebut ataukah melalui kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang semacam ini juga merupakan tarbiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tarbiyah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tarbiyah yang semacam ini adalah tarbiyah yang khasah, tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang menunjukkan bahwasanya hakut tasri, hak mensyariatkan berupa hukum-hukum yang dijalani oleh manusia, ini adalah merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala al-khalqu, itu mencipta. Wal-amr dan juga al-amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul alamin. Itu Rabb semesta alam ini. Dari ayat yang mulia ini, menunjukkan bahwasanya yang namanya al-amr dan juga al-khalq, ini adalah merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amr itu. Al-amru syar'i. Al-amru syar'i ini adalah merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam bentuk Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat-syariat, hukum-hukum yang mengatur hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh perkara-perkara yang mereka butuhkan. Dalam masalah ibadah, muamalah, akhlak, dan juga yang lainnya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan. Dan itu adalah merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan, hafidhahullah ta'ala selanjutnya. Wa huwa alladhi ya'lamu ma yasluhu ibadahu. Atau ma yuslihu ibadahu. Fayasra'uhu lahum. Maka Allah lah subhanahu wa ta'ala. Zat yang mengetahui apa-apa yang yuslihu ibadahu. Yang bisa memperbaiki hamba-hambanya. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui perkara-perkara yang akan memperbaiki seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fayasra'uhu lahum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mensyariatkan suatu hukum untuk mereka. Mensyariatkan suatu syariat untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi adalah merupakan Rabbul Alamin. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang khasah ataukah tarbiyah yang amah. Dalam bahasa yang lainnya, itu tarbiyah diniyah dan juga tarbiyah dunyawiyah. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mensyariatkan kepada hamba-hambanya. Sehingga kata beliau, فَبِحُكْمِ رُبُوبِيَتِهِ لَهُمْ يَسْرَعُ لَهُمْ وَبِحُكْمِ عُبُودِيَتِهِمْ لَهُ يَقْبَلُونَ أَحْكَامَهُ وَالْمَصْلَحَةُ فِي ذَلِكَ عَائِدَةٌ إِلَيْهِمْ. Kata beliau, maka dengan keputusan, itu maksudnya konsekuensi, dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tuntutan dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, itu untuk mereka, untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yasra'u lahum, akan menurunkan syariat, akan membuat syariat untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seperti yang sudah disebutkan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, merupakan Rabb semesta alam ini, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tahu perkara-perkara apa yang akan lebih memperbaiki, lebih bermaslahat bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Al-Fauzan, maka tuntutan dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, tuntutan dari Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, itu rububiyah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mensyariatkan suatu syariat untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya kata beliau, وَبِحُكْمِ عُبُودِيَتِهِمْ لَهُ يَقْبَلُونَ أَحْكَامَهُ. Dan konsekuensi dari peribadatan mereka, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, itu konsekuensi mereka sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka beribadah dan dituntut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka konsekuensi dari peribadatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka harus yakbaluna ahkamahu, menerima hukum-hukum yang telah ditentukan, yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ini masing-masing seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala, dari rububiyah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut untuk mensyariatkan kepada hamba-hambanya syariat-syariat. Demikian pula, ketika mereka hamba Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, maka tuntutan dari ubudiyah yang mereka miliki adalah mereka harus menerima hukum-hukum yang telah ditentukan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini dikatakan oleh beliau, oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, wal maslahatu fi dzalika aidatun ilaihim. Dan maslahat pada semua itu maslahat-maslahat dalam hal yang demikian, itu menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankannya, itu sebenarnya adalah aidatun ilaihim. Kembalinya adalah maslahat tersebut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu hukum, kemudian mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima dan mengamalkannya. Siapa yang menerima maslahat tersebut? Tentunya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan manfaat dari ketaatannya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tidak akan termudaratkan dengan kemaksiatan, kekufuran dari orang-orang yang buat kufur dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in," maka jika kalian berselisih dalam suatu perkara, "farudduhu ila Allah war rasul," maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada rasulnya, yaitu kepada kitabullah dan juga kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. "In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir," jika memang kalian mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhir. "Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila," yang seperti itu adalah merupakan perkara yang khair, lebih baik. "Wa ahsanu ta'wila," dan juga lebih bagus ta'wila, itu tafsirnya, penyelesaiannya, itu adalah merupakan perkara yang terbaik, itu mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an, dan juga kepada rasulnya berupa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hukum yang memang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya ataukah kepada rasulnya dari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan syariat yang itu disifati oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan di depan tadi, tafsilun niza'a bainahum, yang bisa menghilangkan, mengangkat persengketaan, perdebatan di tengah-tengah mereka. Dan yang semacam ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu syariat, Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada hamba-hambanya untuk mengikuti syariat tersebut. Sesuai dengan apa yang sudah disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, "Fa bi hukmi rububiyyatihi lahum yasra'u lahum wa bi hukmi ubudiyyatihim lahu yaqbaluna ahkamahu." Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah dzalikumullahu rabbi." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in," dan apa-apa yang kalian berselisih padanya dari sesuatu yang kalian perselisihkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa hukmuhu ila Allah," maka hukumnya, yaitu keputusannya, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada kitabullah dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dzalikumullahu rabbi," yang demikian itu adalah Allah Subhanahu wa taala rabbku. Al-ayah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagaimana pada ayat yang sebelumnya, bahwasanya hukum ataukah syariat yang bisa menyelesaikan perkara yang diperselisihkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Wastankara subhanahu ayyattakhidhal ibadu musyarri'an ghairahu." Dan juga Allah Subhanahu wa taala istankara, itu mengingkari, untuk hambanya ini mengangkat, menjadikan musyarri'an ghairahu, itu pembuat syariat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari dengan keras. Dari perbuatan hamba-hamba yang bermaksud ingin mengangkat pembuat syariat dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Syura ayat yang ke-21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, apakah mereka memiliki syuraka, yaitu sekutu-sekutu yang syara'u lahum minad din, yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini, ma lam ya'dan bihillah, yaitu syariat yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengingkaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini, itu syariat yang memang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari hal yang demikian, menunjukkan kepada kita sangat jelas bahwasanya yang membuat syariat ataukah hak untuk mensyariatkan dan memutuskan, menghilangkan suatu nizah, ini adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amr. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala selanjutnya, faman qabila tasri'an ghaira tasri'illahi faqad asraka billahi ta'ala. Maka barang siapa yang menerima tasri'an ghaira tasri'illahi subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menerima tasri'an, yaitu pembuatan syariat, yaitu penetapan syariat, penetapan suatu hukum, ghaira tasri'illah, selain apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faqad asraka billahi ta'ala, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang menerima pembuatan syariat dari orang lain, menerima pembuatan syariat selain dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma lam yasra'hu Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu minal ibadat fahuwa bid'atun. Sementara apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula tidak disyariatkan oleh Rasulnya dari ibadah-ibadah, itu hukumnya adalah bid'ah. Itu perkara-perkara yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya, sumbernya dari kitabullah ataukah sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sebagai bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalatun, sementara setiap bid'ah itu adalah merupakan kesesatan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabiah Aisyah, Rasulullah bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadadakan dalam urusan agama kami yang tidak ada contohnya, maka perkara tersebut adalah merupakan perkara yang tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadadakan suatu perkara yang tidak ada sumbernya, tidak ada contohnya dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah merupakan perkara yang tertolak. Dalam riwayat Imam Muslim, wa fi riwayatin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak berdasar dari urusan agama kami, yang tidak bersumber dari urusan agama kami, fahuwa raddun, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut adalah merupakan amalan yang tertolak. Karena dia mengikuti suatu syariat, suatu ajaran yang tidak bersumber dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala ataukah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari hadis yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala menunjukkan kepada kita bahwasanya hakut tasri, hak pembuatan syariat, hukum-hukum yang mengatur manusia, ini memang benar-benar haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dianggap orang yang menerima pembuatan syariat dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu dianggap sebagai bentuk kesyirikan, itu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. وما لم يصرعه الله ولا رسوله في السياسة والحكم بين الناس فهو حكم الطاغوت وحكم الجاهلية. Dan apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam masalah siasah, yaitu urusan politik, dan juga urusan al-hukmu bainan nas, memutuskan perkara di tengah-tengah manusia, maka itu adalah merupakan hukum tauhid dan juga merupakan hukum jahiliyah. Itu syariat apa saja yang tidak diturunkan oleh Allah dan juga Rasulnya yang mengatur dalam masalah siasah atau masalah hukum yang memutuskan di tengah-tengah manusia, maka hukum-hukum yang semacam ini adalah merupakan hukum tauhid dan juga hukum jahiliyah, hukum selain yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, yang mereka cari, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapakah yang lebih bagus hukumnya dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang yukinun, bagi orang-orang yang yakin? Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada yang mencari dan menganggap bahwasanya selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu baik, maka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang hendak mereka cari, yang mereka inginkan, itu hukum selain daripada hukum yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin muadzin. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala yang selanjutnya, kalau tadi apa yang disebutkan oleh beliau terkait dengan hakut tasri, itu pembuatan syariat. Di sini lebih khusus lagi disebutkan oleh beliau, karena termasuk dari bagian syariat adalah at-tahlil wat-tahrim. Itu beliau mengambil perkara yang khusus juga di sini dalam masalah at-tahlil wa at-tahrim. Kata beliau, wa kadzalika at-tahlil wa at-tahrimu haqqun lillahi ta'ala. Demikian pula kata beliau, at-tahlil wa at-tahrim, menghalalkan sesuatu dan juga mengharamkan sesuatu, itu juga merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi bersifat umum pembuatan syariat. Ini merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya at-tahlil wa at-tahrim ini sudah masuk dalam pembuatan syariat. Namun di sini disebutkan oleh beliau secara khusus, yaitu at-tahlil wa at-tahrim. Diingatkan oleh beliau, yaitu bahwasanya pembuatan, penetapan itu adalah halal ataukah itu adalah merupakan haram, ini juga merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. La yajuzu li ahadin ayyusharikahu fih. Tidak diperbolehkan untuk seorang pun berserikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah tersebut. Dalam masalah menghalalkan ataukah mengharamkan sesuatu. Karena itu adalah hak murninya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh seorang pun ikut campur tangan dalam masalah menghalalkan dan juga mengharamkan sesuatu. Sekali lagi, karena yang namanya at-tahlil wa tahrim ini termasuk bagian dari pembuatan syariat tasri. Sementara pembuatan syariat adalah merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah merupakan konsekuensi ataukah tuntutan dari rububiyah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan sesuatu, ini karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui itu bermanfaat bagi hamba-hambanya. Dan ketika itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu dikarenakan perkara tersebut akan bermadarat untuk hamba-hambanya, tidak ada maslahatnya sedikit pun. Kemudian kata beliau, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-121, wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun wa inna as-sayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian memakan sesuatu, sesembelihan, yang tidak disebut padanya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu lafiskun. Maka sungguh sembelihan yang semacam ini adalah merupakan fisk. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Dan sesungguhnya setan-setan itu layuhuna membisik-bisikan kepada wali-wali mereka. Dari kalangan orang-orang kufar dan juga orang-orang musyrik. Liyujadilukum, untuk menjidal kalian, untuk mendebat kalian wahai kaum mukminin. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan jika kalian mentaati mereka, mentaati orang-orang kafir, orang-orang musyrik, innakum lamusyrikun, sungguh kalian adalah orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, ayat ini turun terkait dengan orang-orang musyrik yang mereka menghalalkan bangkai. Mereka menghalalkan bangkai dengan anggapan bahwasanya bangkai itu lebih halal daripada hewan sesembelihan. Karena bangkai itu yang menyembelih, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka. Dan mereka mengambil yang demikian adalah dari orang-orang Majusi. Dari orang-orang Majusi memiliki keyakinan seperti itu, kemudian diyakini dan diamalkan oleh orang-orang musyrik, yaitu menganggap bahwasanya bangkai al-maitah itu halal daripada al-mudakkah, itu hewan yang disembelih karena nama Allah Subhanahu wa taala. Karena bangkai ini adalah yang menyembelih adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setan-setan itu la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Sungguhnya setan-setan tersebut membisik-bisikan kepada para wali mereka, wali-wali setan dari kalangan orang-orang kufar, liyujadilukum, untuk berjidal, mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan jika kalian wahai kaum mukminin mentaati mereka, itu mentaati apa yang mereka yakini bahwasanya bangkai itu adalah halal dengan anggapan itu sembelihan, yang menyembelih adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian taat kepada mereka, innakum lamusyrikun, sungguh kalian telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang-orang yang mengikuti penghalalan selain apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan bangkai padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mentaati mereka, sungguh kalian la musyrikun, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Fauzan di sini menjelaskan, faj'ala subhanahu ta'ata syayatin wa awliyaihim fi tahlili ma harramallahu syirkan bihi subhanahu. Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada syayatin dan juga kepada wali-walinya syayatin dari kalangan orang-orang kufar dan juga orang-orang musyrik di dalam menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mentaati mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tepatnya dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala syirkan bihi, merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, jika kalian mentaati mereka, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kalian telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hakut tahlil wat tahrim ini adalah memang haknya Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu li ahadin ayyusyarikahu fi, tidak diperkenankan untuk seorang pun ikut andil, ikut campur tangan di dalam menghalalkan sesuatu ataukah mengharamkan sesuatu. Kemudian kata beliau, diperlebar permasalahan ini, wa kadzalika man ata'a al-ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu wa aw tahlili ma harramallahu faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Demikian pula orang yang mentaati para ulama dan juga para penguasa di dalam mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga termasuk menjadikan mereka, itu para penguasa dan juga para ulama, sebagai arbaban min dunillah, sebagai rob yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada para ulama, para umara dalam hal mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah ataukah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga termasuk ittikhaduhum arbaban min dunillah, termasuk dari menjadikan mereka sebagai Rabb yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulillahi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadu ahbarahum ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka telah menjadikan ahbarahum, itu orang-orang yang berilmu, ulama-ulama mereka, waruhbanahum dan juga ahli-ahli ibadah diantara mereka sebagai Rabb yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mereka juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam. Wama umiru, padahal mereka tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada satu sesembahan saja yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali dia, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ahlul Kitab, Yahudi dan juga Nasrani, mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan juga ahli ibadah diantara mereka sebagai Rabb yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagaimana hadis yang akan dibawakan oleh beliau, yaitu kata beliau, wa inda Tirmidzi wa ghairihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama tala hadhihi al-ayata ala Adi ibn Hatim At-Ta'i. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi, ayat yang terdapat dalam surat At-Taubah, kepada Adi ibn Hatim At-Ta'i. Adi ibn At-Ta'i adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pernah beragama dengan agama Ahlul Kitab sehingga paham tentang apa-apa yang diajarkan oleh Ahlul Kitab. Sehingga ketika Rasulullah membacakan ayat ini yang terkait dengan Ahlul Kitab, bahwasanya Ahlul Kitab menjadikan ulama-ulama mereka dan juga ahli ibadah di antara mereka sebagai sesembahan yang disembah dari selain Allah, maka Adi ibn Hatim ini paham apakah ini benar ataukah tidak. Sehingga ketika mendengar bacaan Rasulullah semacam ini, faqala, Adi ibn Hatim menyatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami dahulu tidak menyembah kepada mereka, tidak beribadah kepada mereka. Karena dalam ayat disebutkan, arbaban min dunillah, Rabb yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adi mengingkari, kami dahulu tidak menyembah kepada mereka. Dianggapnya oleh Adi ibn Hatim bahwasanya mereka menjadikan Rabb dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan para ulama dan juga ahli ibadah, itu dalam bentuk sujud ruku ataukah kepada mereka. Sujud ruku dan juga yang lainnya kepada mereka. Sehingga Adi mengingkari. Mengingkari hal yang demikian ketika Rasulullah membacakan ayat tersebut. Maka Nabi SAW menyatakan, qala, alaysa yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhilluna wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Kata Nabi SAW menyatakan, bukankah mereka, itu maksudnya ahbar dan juga ruhban tersebut, menghalalkan untuk kalian sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kalian juga ikut menghalalkannya? Dan bukankah mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kalian juga ikut mengharamkannya? Ini pertanyaan Rasulullah kepada Adi. Maka dijawab oleh Adi bin Hatim, qala bala, benar ya Rasulullah, kami dahulu seperti itu. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kalian kepada mereka. Bentuk peribadatan kalian kepada ruhban dan juga kepada ahbar, itu menjadikan mereka sebagai sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam bentuk syirkut ta'ah, kesyirikan dalam bentuk yaitu ketaatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada tingkatan mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh Al-Fauzan, kita tutup ucapan beliau, taklim ini dengan ucapan beliau, fasarat ta'atuhum fit tahlili wat tahrimi min dunillah ibadatan lahum wasirkan. Sehingga kata beliau, ketaatan mereka, ketaatannya ahlul kitab kepada ahbar dan juga ruhban dalam hal menghalalkan dan juga mengharamkan min dunillah, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ibadatan lahum wasirkan. Ini menjadi sebagai bentuk ibadah kepada mereka dan juga merupakan kesyirikan. Jadi ketaatan kepada ruhban dan juga ahbar dalam hal penghalalan dan juga pengharaman yang mereka lakukan, ini adalah merupakan bentuk peribadatan kepada mereka dan juga kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala biswab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Masih tersisa ucapan Syekh Al-Fauzan, insyaAllah kita akan lengkapkan pembahasannya pada kesempatan yang mendatang bidnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.